Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji yang paling sempurna kita persembahkan hanya kepada Allah tabaraka wa taala, Rabb pencipta, pengatur dan penguasa semesta alam ini. Salawat dan salam yang semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah tabaraka wa taala. Dan kita semua bersaksi bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullahu jami'an. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti tadi saya katakan, bahwasannya tema pembahasan kita pada pertemuan yang insyaallah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dosa, mendapatkan limpahan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting, kita selalu berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan taufik, ketepatan dalam melaksanakan amal soleh. Karena tidak ada sebuah keindahan dalam kehidupan kita dan kemuliaan kecuali Allah tepatkan kita, Allah berikan taufik bagi kita untuk kita bisa melaksanakan amal soleh dan dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dijadikan sebagai orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang bisa menunaikan setiap perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya dengan secara ikhlas. Ikhlas, saudaraku sekalian, adalah merupakan dasar dan pijakan terpenting dalam kita mempraktekkan dan merealisasikan Islam sebagai agama yang lurus ini. Agama yang Allah turunkan kepada junjungannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam mewujudkan keikhlasan ini, kita dituntut untuk selalu berusaha, dibantu dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimudahkan ikhlas dalam melaksanakan ketaatan peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mensucikan hati kita, memurnikan niat kita untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memurnikan niat kita, mensucikan hati kita untuk mempersembahkan setiap peribadahan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui duta besarnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan secara ikhlas, hanya mengharap pujian, sanjungan, kenaikan derajat dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan para ulama menjelaskan, banyak sebenarnya para ulama itu menjelaskan tentang pengertian ikhlas, tapi kita akan ambil salah satu dari pengertian ikhlas yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah al-ikhlas an la tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwah. Ikhlas adalah, atau hakikat ikhlas adalah, bila seseorang tidak meminta kesaksian atas ibadahnya kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak mengharap balasan selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhlas. Alla tatlub ala amalika syahidan. Kita tidak meminta persaksian atas setiap amalan yang kita tunaikan di dalam Islam kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak mengharap balasan, pujian, sanjungan, kenaikan derajat kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, saudaraku sekalian, adalah merupakan hakikat dari agama Islam dan misi utama dakwah dari para rasul yang Allah utus ke dunia ini. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, dan insya Allah semua dan kebanyakan dari kita hafal ayat ini karena termasuk dalam ayat-ayat yang ada di juz ke-30 dalam surat Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Mereka itu para hamba, kita sebagai hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala, apalagi tujuan kita diciptakan tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman wa ma umiru, mereka tidak lain para hamba dalam beribadah ini diperintahkan agar mengikhlaskan peribadahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin hunafa, dan bersikap lurus dalam beragama. Apa nanti akan dijelaskan? Menegakkan sholat, bersikap lurus dalam beragama, diantaranya praktek sholat kita laksanakan dengan secara lurus dan benar dengan sesuai aturannya. Nanti akan kita jelaskan kapan ibadah kita dianggap sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan zakat dengan secara lulus, karena itulah agama yang benar. Dalam ayat ini disebutkan hunafa, bersikap lurus, artinya menjauhi perbuatan syirik dan berbagai kesesatan yang lainnya, dan kita tunaikan ibadah sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dijelaskan, difahamkan oleh Rasulullah SAW kepada umat. Kemudian seorang yang mukhlis adalah seseorang yang tidak akan pernah peduli walaupun dia harus kehilangan kedudukan atau derajatnya di hati manusia, karena yang penting bagi dia adalah kedudukan dan kenaikan derajat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, demi untuk mencari kelurusan hatinya dengan Allah. Dan ia sangat tidak suka mengintai perbuatan orang lain sedikit pun. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 14, Kulillaha a'budu mukhlisan lahudini. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku yang lurus ini. Dalam ayat lain, surat Al-An'am ayat 162 dan 63, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kebanyakan dari kita juga hafal ayat ini, Qul inna apa? Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarikalah wa bidzalika umir wa ana awwalul muslimin. Katakanlah Muhammad kepada umat manusia, jelaskan kepada umat manusia, dakwahkan kepada orang-orang yang telah mengikuti petunjukmu, inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan apa, hidupku, wa mamati, dan matiku. Nusuki ada yang menjelaskan dengan makna korban, ya kan, berkorban tidak kita persembahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya umat Islam tidak mulai makan daging korban kecuali yang disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, kepada Allah. Karena ingat, kita ini milik Allah, kita yang menciptakan Allah, kita yang menjadikan Allah, dan kita akan kembali kepada pemilik kita, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita terbatas, ada waktunya, seperti setiap segala sesuatu yang Allah ciptakan di dunia ini juga terbatas. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, a'maru ummati ma baina as-sittin was-sab'in wa qalilun man yatajawaza dzalik. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, umur-umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. dan sedikit yang lebih dari hitungan tersebut. Kembali kepada diri kita, muhasabah, koreksi. Kita sudah sampai kepada hitungan berapa sekarang? Iya, 50. Berarti tinggal berapa tahun lagi? Sampai 60? Iya kan? Tinggal 10 tahun lagi. Kalau masih diberi umur panjang sampai 60 tahun. Yang 40, tinggal 20 tahun lagi. Dan berlangsungnya perjalanan hidup kita ini sangat cepat sekali. Dan kita tidak merasakan. Tanyakan kepada orang-orang yang sudah mendahului kita, maksudnya belum meninggal, tapi sudah lebih tua dulu dari kita. Tanyakan tentang masa kanak-kanak yang pernah mereka lalui. Mereka akan mengatakan seakan-akan baru berlalu kemarin. Saya masih merasakan bagaimana saya bermain, berlari, ya kan, mengejar layang-layang, hujan-hujanan, tapi tiba-tiba sekarang tanpa terasa sudah jadi bapak. Sebentar sudah mantu, sebentar udah jadi kakek. Sangat cepat berlalu. Makanya kita pergunakan kehidupan, kenikmatan, waktu yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta. Maaf, ya kan? Tadi la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan demikianlah kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana awwalul muslimin. Dan kitalah orang yang pertama kali harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam artinya apa? Makna Islam. Kalau kita mau tanya orang, banyak orang Islam, KTP tertulis Islam. Kita tanyakan, Islam apa sih, Mas? Islam agama saya, iya tahu. Di KTP udah tertulis dari dulu. Kalau Islam agama sampean, agama Anda. Tapi yang diinginkan dari Islam itu apa? Ketika Anda dikatakan sebagai seorang muslim, apa yang diinginkan dari Islam itu? Ketika Anda menjadi seorang muslim. Selamatan. Iya, yang lainnya? Bisa. Karena tujuan akhir kita adalah surga. Yang lainnya? Kenapa? Pasrah. Al-istislamu lillahi bit-tauhid. Islam itu artinya adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan diri sepenuhnya untuk apa? Untuk mengesakan Allah di dalam mempraktekkan syariat-syariatnya. Di dalam melaksanakan seluruh peribadahan yang telah diperintahkan. Menyerahkan diri secara bongkoan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakan Allah, melaksanakan syariatnya dengan penuh ketaatan dan melepaskan diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini yang diinginkan dari Islam. Kemudian dalam ayat lain surat Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Wahuwa al-azizul ghafur. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji, sebagai ujian, siapa di antara kalian, di antara kamu yang paling baik amalannya. Ahsanu amala, yang paling baik amalannya, karena dia maha perkasa dan maha pengampun. Qala al-Fudail ibn Iyad, salah seorang tabi'in yang bernama Al-Fudail ibn Iyad, tabi'in itu adalah muridnya sahabat Nabi Muhammad SAW atau orang-orang yang pernah belajar kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Al-Fudail ibn Iyad pernah berkata, mengomentari tentang kata-kata ahsanu amala atau kalimat ahsanu amala ini. Sebaik-baik amalan atau yang paling baik amalannya, kata dia, al-amalul hasan huwa akhlasahu wa aswabahu. Sebuah amalan yang dikatakan sebagai amalan yang paling baik adalah amalan yang ditunaikan dengan secara ikhlas dan paling benar di dalam pelaksanaannya, kata Fudail bin Iyad. Qalu ya Aba Ali, ma akhlasahu wa aswabahu. Wahai Abu Ali, lakopnya Al-Fudail bin Iyad, apa yang engkau maksudkan dari paling benar amalannya dan paling ikhlas? Dijelaskan olehnya, innal amala, kata dia, idza kana khalisan walam yakun sawaban lam yuqbal. Sebuah amalan apabila engkau tunaikan dengan secara ikhlas tapi praktek pelaksanaannya tidak benar, tidak akan diterima. Sebuah amalan yang bisa Anda tunaikan dengan secara ikhlas akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur yang diperintahkan, maka amalan tersebut tidak akan diterima. Lam yuqbal. Wa idza kana sawaban, apabila amalan tersebut sudah ditunaikan dengan secara benar sesuai dengan prosedur, walam yakun khalisan lam yuqbal, tetapi dipraktekkan, ditunaikan dengan secara tidak ikhlas, juga tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan wa sawaban. Amalan yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang engkau tunaikan dengan secara ikhlas dan engkau praktekkan, engkau laksanakan secara benar, sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan yang telah dicontohkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal khalisu, dan amalan yang ikhlas, makana lillah, kata Al-Fudhail bin Iyad, adalah sebuah amalan yang ditunaikan karena Allah, untuk Allah, dipersembahkan hanya kepada Allah dan hanya mengharap pujian, sanjungan semata dari Allah Subhanahu wa taala. Wassawab, sebuah amalan dikatakan sebagai amalan yang benar, makana ala sunnah, yaitu sebuah amalan yang diamalkan, ditunaikan menepati sunnah, sesuai dengan sunnah, tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih, dari hadis yang dibawa oleh ibu kita, ibunya seluruh umat Islam, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, sebagai pembawa hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbanyak, ini termasuk sahabat, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa riwayat-riwayat terbanyak dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya riwayat-riwayat hadis yang berbicara tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sekitar rumahnya, ketika berkumpul dengan istrinya, amalan-amalan yang beliau tunaikan ketika di rumah. Siapa yang melihat? Istri-istrinya. Di antaranya yang paling pinter adalah Aisyah, yang paling banyak. Makanya musuh-musuh Islam paling banyak menjurus untuk menjatuhkan siapa? Aisyah ini radhiyallahu anha. Khususnya orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah. Bahkan mereka sampai mengkafirkan, menuduh berzina, na'udzubillah. Bagaimana ibu kita, ibu seluruh umat Islam yang mendapatkan julukan Ummul Mukminin, dengan lancangnya dikafirkan, dengan lancangnya dikatakan sebagai pezina, padahal sebuah ayat turun langsung dari langit untuk menjelaskan dan membuktikan jauhnya Aisyah radhiyallahu anha dari perbuatan tersebut, kesucian Aisyah radhiyallahu anha. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih yang dibawa oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullu amalin laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Setiap amalan yang tidak pernah dicontohkan olehku, kata Rasulullah, maka amalan tersebut akan tertolak. Artinya pelakunya sia-sia dan tidak akan mendapatkan balasan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu amalin bila iqtida', ini masih dalam perkataannya Fudail bin Iyad. Wa kullu amalin bila iqtida', fa innahu la yazidu 'amilahu min Allah illa bu'dan. Setiap amalan yang ditunaikan tanpa mencontoh, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menambah pelakunya kecuali semakin jauh dari Islam. dari tuntunan yang benar dari agama ini. Fa innallaha ta'ala, karena sungguhnya Allah ta'ala, innama yu'badu bi amrih, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak diibadahi kecuali dengan perintahnya. Siapa yang menghalalkan dan mengharamkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Halal haram itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah di dalam Islam adalah merupakan perintah yang ketentuannya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita perjelas dalam pembahasan prinsip-prinsip peribadahan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti akan kita jelaskan apa sih sifat ibadah syariat di dalam Islam. Dan kita tahu hukum asal ibadah di dalam Islam adalah haram. Al-aslu fil ibadah haram. Ini kaidah yang jelas. Hukum asal ibadah dalam Islam adalah haram. Kecuali yang diperintahkan untuk kita ibadah. Apakah kita secara tiba-tiba tahu-tahu langsung Allahu Akbar. Mas, sampean sholat apa? Sholat. Loh. Iya, sholat ada perintahnya. Tapi Anda ini sholat apa? Yang penting sholat. Kan baik sholat. Loh, di Islam bukan yang penting baik sholat. Tidak. Sholat adalah merupakan ibadah. Dan kita tidak melaksanakan sholat kecuali setelah diperintahkan untuk sholat. Ada dasarnya. Ada perintahnya. Anda sholat wajib yang lima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat sunnah, ada perintahnya, aturan-aturan sholat sunnah, ketentuan waktunya, kapan masuknya, kapan berakhir, kapan Anda melaksanakan sholat sunnah yang ini, dan sholat sunnah yang itu, ada ketentuannya. Allah subhanahu wa ta'ala, innama yu'badu bi amri, tidak diibadahi kecuali dengan perintah, la bil ara'i wal ahwa, Allah tidak diibadahi dengan pendapat, kata gue, atau kata saya, pendapat saya, tidak. Allah tidak diibadahi dengan al-ara, dengan pendapat, wal hawa, apalagi dengan hawa nafsu. Ini perkataan Fudail bin Iyad ketika dia menafsirkan tentang ayat tadi yang berbunyi ahsanu amalah, yaitu amalan yang baik. Kemudian dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat An-Nisa ayat 125, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan. Dijelaskan oleh para mufassirin, mengikhlaskan niat dan amal perbuatannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan makna ihsan di dalam ayat ini, wa huwa muhsin, dia pun mengerjakan kebaikan, adalah mutaba'atus sunnah, mengikuti petunjuk dan tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mempraktekkan ketaatan agama di dalam agama Islam. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan tentang hal ini dalam firman-Nya, perintah untuk kita berikhlas dan selalu berusaha untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad sabihi nuha walladhi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Dia Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa, an aqimuddin, untuk menegakkan agama, tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan, wala tatafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya, kabura 'alal musyrikin, sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah ikhlas dan misi para nabi. dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai rasul pertama Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Nuh dikatakan sebagai rasul pertama? Ada yang tahu? Kenapa Nabi Nuh dikatakan sebagai rasul pertama? Karena dia yang pertama kali mendapatkan mandat untuk memerangi kesyirikan. Peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan peribadahan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam, praktek kesyirikan, peribadahan syirik yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam, bukan berarti kaum Nabi Nuh enggak kenal Allah, enggak tahu kepada Allah. Kaum Nabi Nuh kenal bahwa pencipta mereka adalah Allah, pemberi rezeki mereka adalah Allah, yang memberi kehidupan mereka dan kematian mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti orang-orang kufar Quraisy di zaman Rasulullah pun kenal siapa Tuhan mereka sebenarnya, Allah subhanahu wa ta'ala, dan siapa yang menghidupkan dan mematikan mereka. Mereka kenal. Tapi kenapa mereka dikatakan sebagai orang-orang musyrik? Karena mereka beribadah melalui perantara, pakai caluk. Ya kan? Atau pakai koneksi. Sekarang kan di Indonesia kalau orang mau daftar pekerjaan, terus modal gagah-gagahan maju sendiri, sulit Pak diterimanya. Kecuali situ punya koneksi di dalam, tolong titip. Apalagi syahadahnya atau ijazahnya tertulis USA, udah. Yang dulunya di bawah ditaruh di atas. Padahal mungkin goblok, bodoh. Atau mungkin cuma beli apa? Ijazah. Tapi karena ada tulisan itu tadi, taruh di atas. Situ mau ketemu sama presiden kan langsung sulit. Tapi kalau kita kenal sama jubirnya kan, bisa. Ingin menyamakan bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah dengan cara-cara manusia. Padahal Rasulullah bersabda, ya kan, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta dalam waktu senang maupun susah, langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta pertolongan langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus pakai perantara? Di sini kaum Nabi Nuh dan kaum jahiliyah di zaman Rasulullah terjatuh kepada perbuatan syirik. Karena pada hakikatnya mereka ketika nyembah patung, membuat patung itu bukan berarti terus dia membuat patung terus disembah. Enggak. Mereka punya keyakinan patung ini adalah merupakan permisalan orang-orang soleh yang dulu pernah hidup di zaman nenek moyang mereka, diabadikan dengan dibuat patungnya untuk mengenang jasa para pahlawan nenek moyang mereka yang pernah hidup ketika itu. Lambat laun setan mulai mengalihkan keyakinan mereka, timbullah pengagungan. Setelah pengagungan timbullah penyembahan. Mereka berkeyakinan wa ma ya'buduna illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka tidak beribadah kepada patung-patung tersebut kecuali dengan keyakinan bahwasanya roh-roh orang-orang yang permisalannya ada pada patung tersebut bisa menyampaikan keinginan mereka kepada Allah, membawa proposal ibadah mereka dan doa mereka kepada Allah disampaikan. Karena kalau langsung minta sulit. Banyak dosanya, saya kotor. Jadi minta melalui tawassul. Ini nanti pembahasan tersendiri insyaallah. Saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Aliyah pernah berkata, Allah mewasiatkan, menafsirkan tentang ayat tadi, Allah mewasiatkan kepada mereka para nabi dan rasul untuk ikhlas dalam beribadahan kepadanya. Karena ikhlas adalah merupakan amalan hati termulia. Kenapa ikhlas dikatakan sebagai amalan hati termulia? Qala Ibnul Qayyim pernah berkata, وَمَنْ تَعَمَّلَ الشَّرِيعَةِ فِي مَصَادِرِهَا وَمَوَارِدِهَا. Barang siapa mengamati syariat Islam ini dari sumber-sumbernya. Langsung, apa sumber Islam? Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa mengamati syariat Islam ini dari sumber-sumbernya Al-Quran dan Sunnah, alima irtibat a'malil jawarih bi'a'malil qulub, maka dia akan mendapatkan ikatan, hubungan yang sangat erat antara amalan jiwa raga dengan amalan hati. Amalan jiwa raga dan amalan hati itu sangat erat sekali, karena ibadah kan di dalam Islam dibagi menjadi dua. Ada ibadah yang sifatnya zahir, ada ibadah yang sifatnya batin. Ibadah yang sifatnya hak batin ini letaknya ada di dalam hati. Ikhlas kita, niat kita, tawakal kita, sabar kita, cinta kita kepada Allah, rasa harap kita, ar-raja kepada Allah Subhanahu wa taala, al-khauf, rasa takut kita, rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan bentuk-bentuk amalan hati. Nah, ada amalan yang sifatnya zahir, yang tampak. Kita pun akan melihat saudara kita, dia sedang melaksanakan ketaatan dan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat dia sedang sholat, sedang melaksanakan ibadah haji. Karena itu adalah merupakan amalan yang zahir, amalan jiwa raga. Nah, amalan yang zahir ini terbagi menjadi tiga. Ada yang sifatnya qauliyah, ucapan. Ketika kita baca Al-Quran, amar ma'ruf, menasehati saudara kita, berzikir. Dan di dalam Islam diajarkan dengan secara jelas, orang mau masuk kamar mandi, ada doanya. Keluar dari kamar mandi, ada doanya. Tujuannya untuk apa? Untuk menuntut setiap muslim itu dalam kehidupannya, dalam setiap jengkal kehidupannya, setiap waktu selalu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai dia tidur sampai dia bangun untuk beraktivitas sampai mau tidur kembali, dengan secara gamblang dan jelas diajarkan oleh Rasulullah. Mau tidur baca doa, ada doa. Itu kita ingat kepada Allah. Kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur ada doanya. Langsung yang kita pertama kali kejar kemana? Kamar mandi dulu kan, wudu, mau sholat subuh, doa. Keluar pakai doa. Memakai baju kita berdoa. Melepas bajunya berdoa. Berangkat ke masjid, dalam perjalanan ada doanya. Masuk ke masjid ada doanya. Keluar dari masjid ada doanya. Kembali lagi ke rumah, sarapan, berdoa. Keluar dari rumah mau melakukan aktivitas, berdoa. Balik ke rumah lagi untuk bertemu dengan keluarganya, masuk rumah dengan semua diajarkan dengan secara jelas dan komplit dalam Islam. Seperti terangnya matahari ketika mulai terbit di pagi hari, dan jelasnya malam ketika matahari mulai terbenam. Semuanya dijelaskan. Dan sekali lagi tujuannya untuk apa? Untuk kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di sini, barang siapa mengamati syariat Islam ini dari sumber-sumbernya Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia akan mengetahui adanya hubungan yang erat antara amalan jiwa raga dan amalan hati. Wa annaha la tanfa' biduniha. Yang mana amalan jiwa raga ini tidak akan bermanfaat tanpa adanya amalan hati. Karena setiap amalan yang sifatnya zahir jiwa raga ini tidak akan dimulai kecuali dari amalan hati. Anda mau sholat? Mesti harus nih. Niatnya harus ikhlas. Anda mau puasa? Mesti. Ada orang mau ibadah kepada Allah gak usah pakai niat, gak usah pakai keikhlasan, gak mungkin. Mesti harus melalui yang namanya amalan hati. Makanya amalan jiwa raga ini tidak akan bermanfaat kecuali tanpa adanya amalan hati. Wa anna a'malal qulub afrad 'alal abdi min a'malil jawarih. Dan kewajiban amalan hati itu kedudukannya lebih utama bagi hamba dari amalan jiwa raga. Amalan hati lebih utama dari amalan jiwa raga. Kenapa? Wa hal yumayyizul mu'min 'anil munafiq illa bima fi qalbi kullu wahidin min huma minal a'mali allati mayyazat bainahuma. Karena tidak ada yang membedakan antara seorang yang mukmin beriman dengan seorang yang munafik kecuali dengan apa yang ada di dalam hati dari keduanya. Kan orang munafik apa? Keluarnya aja, casingnya aja kelihatan sebagai seorang muslim, tapi dalamnya kufur. Dan yang membedakan antara si munafik dan orang yang beriman dengan amalan hati. Di zaman Rasulullah ada orang-orang munafik dan hidup berdampingan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian mereka ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan wahyu daftar nama orang-orang munafik yang ada di Madinah ketika itu. Pada asalnya kita enggak bisa tahu amalan hati orang. Tapi Allah berikan wahyu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara yang megang daftar namanya adalah sahabat yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman. Itu yang megang daftar nama siapa person satu persatu dari orang munafik di Madinah. Dan kehebatan para sahabat Nabi dan rasa takutnya yang tinggi, Umar bin Khattab itu sampai ngejar-ngejar Hudzaifah untuk tanya tok, di dalam daftar itu ada nama saya atau enggak? Seorang Umar. Makanya tidak ada yang membedakan antara orang yang mukmin dengan munafik kecuali dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Wa hal yumkin ahadun ad-dukhul fil Islam illa bi'amali qalbihi qabla jawarihi. Dan seorang tidak bisa masuk Islam kecuali dimulai dengan amalan hatinya. Karena kalau dia masuk Islam dengan dipaksa, hatinya tidak mau Islam, jadinya orang munafik. Akan dimulai dari amalan hati sebelum amalan jawareh. Wa ubudiyatul qalb a'zam min ubudiyatil jawareh. Dan peribadahan hati itu lebih besar kedudukannya dari ibadah jawareh. Wa aktsar wa adwam. Dan sifatnya lebih kontinu amalan hati. Orang ikhlas itu dari mulai dia mendapatkan tanggung jawab peribadahannya harus ikhlas dalam setiap sisi kehidupan peribadahannya kepada Allah sampai kematian datang menjemput dia. Ada orang ikhlas pakai berhentikan dulu, berhenti dulu. Sekarang ini momennya enggak pakai ikhlas dulu. Enggak ada kan? Tapi kalau amalan jawareh, amalan jiwareh itu jelas. Anda mau sholat zuhur, ada waktu masuk untuk melaksanakan waktu sholat zuhur. Dan kapan berakhir? Ganti sholat asar. Ada kapan masuknya dan kapan berakhirnya. Maghrib, isya, sholat tahajud, ada waktunya. Sholat duha, ada waktunya, ketentuannya. Sholat sunnah rawatib, ada ketentuannya. Ibadah adhan, kapan mulai mengumandangkan, ada waktunya. Kan seperti itu. Kalau amalan jawari ada batas-batasnya. Puasa, kapan kita puasa wajib? Bulan Ramadan, gak bisa dimanjuin, gak bisa dimundurin. Mau haji, kapan? Nanti, di bulan-bulan haji, ada ketentuannya. Dan kapan kita mau mulai melaksanakan manasik amalan haji? Ada ketentuannya, dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 13. Ada batas-batasnya kalau amalan yang bersifat zahir, amalan yang bersifat jiwa raga. Tapi kalau amalan hati, ada batasnya? Tidak ada. Ikhlas, ya dalam setiap kehidupan kita sampai kematian menjemput kita, kita harus ikhlas. Anda cinta kepada Allah sebagai seorang mukmin, ya harus selalu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda takut kepada Allah dalam setiap waktu dan keadaan, kita harus jadi orang yang takut kepada Allah. Malu kepada Allah, ya kita harus jadi selalu orang yang malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malu yang bisa menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Ini kenapa dikatakan ibadah hati lebih agung? Karena tadi pertama, sebuah ibadah tidak akan dimulai kecuali dari amalan hati. Dan yang membedakan orang mukmin dengan orang munafik adalah dengan apa yang ada di dalam hati. Ya kan? Ini yang menjadikan kedudukan ibadah hati itu lebih besar dan lebih bersifat kontinu. Fahiya wajibah fi kulli waqt. Ibadah hati itu wajib pada setiap waktu. Walihada kanal iman wajibul qalb ala dawam. Iman itu adalah merupakan kewajiban hati yang bersifat kontinu dan tidak akan pernah terputus sampai kematian menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kematian menjemput menjemput kita. Wajibul jawareh fi ba'dil ahyan. Kewajiban-kewajiban yang bersifat jiwa raga itu ada waktu-waktunya, ada batas-batasnya. Fa markabul iman al-qalb wa markabul islam al-jawareh. Oleh karena itu, perahunya keimanan adalah hati, kata Imam Ibnu Qayyim. Dan perahunya Islam apa? Amalan jawareh. Antum lihat rukun Islam apa aja? Syahadat, sholat. Kelihatan gak orang kalau sholat? Jawareh kan? Allahu Akbar. Puasa, zakat, ibadah haji. Tapi kalau rukun iman 1-6, antum lihat semuanya berhubungan dengan perkara yang gaib, iman kepada Allah. Pernah lihat kepada Allah? Pernah lihat Allah gitu? Iman kepada para malaikat, Nabi. Kita pernah lihat Nabi Muhammad? Tapi kita yakin, karena ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda Allah jelas. Kitab suci yang pernah Allah turunkan, hari akhir, takdir baik yang jelek. Mayoritas rukun iman semua itu adalah tentang perkara yang gaib. Tapi kalau Islam itu, antum lihat poin-poinnya adalah tentang amalan jawareh. Amalan yang bersifat zahir. Kemudian saudaraku sekalian, ikhlas ini adalah syarat utama diterimanya sebuah amalan. Sebab semua amalan tidak akan diterima kecuali dengan dua syarat. Camkan ini. Orang yang mau beribadah kepada Allah, ingin ibadahnya diterima di sisi Allah, camkan dua syarat ini. Tanpa dua syarat ini, jangan harap ibadahnya bisa diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ini syarat sahnya amal ibadah kita. Amalan tersebut harus sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Seperti dijelaskan dalam hadis Aisyah yang lain. Tadi hadis pertama sudah kita baca. Ada hadis lain dari Aisyah juga. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd." Siapa mengada-adakan dalam perkara agama ini yang bukan termasuk di dalamnya, yang bukan termasuk tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Ibadahnya tidak akan diterima. Artinya apa? Seorang muslim harus beribadah dengan ilmu. Beriman dengan ilmu. Seorang muslim dituntut untuk berilmu tentang Islamnya. Bukan cuma ikut-ikutan. Karena Islam bukan agama warisan. Tapi Islam adalah agama yang dibangun dengan ilmu. Makanya Allah berfirman apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak dan benar untuk disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Perintah membaca adalah untuk berilmu. Seperti itu. Islam harus dibangun dengan ilmu. Dan umatnya pun harus melaksanakan Islam dengan ilmu. Enggak semuanya harus jadi ustaz, enggak. Tapi dalam perkara-perkara prinsip, seorang muslim harus tahu. Seorang muslim harus tahu kalau kedukun itu haram. Dan karena ini perkara akidah, prinsip. Bukan terus ketika ada anak kena bledek enggak mati. Bledek apa bahasa Indonesia? Apa? Halilintar ya kan. Kena halilintar, ada anak kecil kena halilintar enggak mati. Wah, orang terperanjat semua. Hebat benar nih anak. Ujung-ujungnya ketika kena petir itu tadi, di bawahnya ada batu. Oh, mungkin ini yang jadi sebab. Akhirnya jadi komersil. Hancurlah seluruh akidah umat Islam. Sampai 6 kilo. Apa? Antri. Cuma nunggu apa? Batu yang dimasukin ke dalam air. Pergi. prakteknya nggak bermasalah, tapi kalau sudah mulai mengganggu kemacetan, ini yang ditangani. Ini akan bermasalah ini. Udah mulai desek-desekan, ada apa, semua ada yang mati, baru ditangani. Ketika berbuat syiriknya, enggak. Diemin. Dihalang-halangi. Batu enggak dapat, air selokannya pun dikejar. Ini mental umat Islam seperti ini. Ya, ikhwan. Kalau Anda seorang yang beriman kepada Allah, dan Anda membaca kitab suci Anda, Nabi Yunus berapa hari hidup di dalam perutnya hiu? Perutnya paus, maaf. Bukan itu lebih aneh? Kenapa kita merasa aneh? Ada seorang anak kecil kena geledek atau kena petir, enggak mati. Dan Allah mengatakan kalau misalnya dia bukan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan saya hidupkan dia sampai hari pembalasan. Apa yang sulit bagi Allah? Kok kita merasa aneh dengan anak yang kena petir enggak meninggal? Allah ciptakan Nabi Adam tanpa seorang bapak dan ibu. Allah ciptakan Hawa dari seorang bapak. Siapa? Adam. Hawa lahirnya dari mana sih? Dari Adam. Tapi jangan kita pikirkan seperti ketika wanita melahirkan. Ini kebesaran Allah sendiri. Gimana laki-laki melahirkan perempuan? Tapi Hawa jelas terlahir dari seorang Adam. Karena dialah wanita pertama. Allah berikan contoh Nabi Isa yang lahir dari seorang wanita mulia dan suci. Tanpa campur tangan seorang lelaki. Dan sisanya kita semua ini. Dari proses pernikahan laki dan wanita. Apa yang sulit? Allah keluarkan dari tangan Nabi Muhammad air sebagai bentuk mukjizat. Terus dari mana pusat air? Allah belah bulan untuk membuktikan kebenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian ditemukan oleh orang-orang barat bahwasanya bulan pernah terbelah menjadi dua dengan garis yang pas tengah-tengahnya, diukur pas ukurannya, kilonya ada pas semua, dan bekas garisnya jelas. Umat Islam terperanjat, wih hebat penemuan, ya kan, bulan pernah terbelah. Tapi orang yang kenal dengan Al-Quran, kuno, baru tahu sekarang. Dari dulu kita umat Islam tak tahu, karena lemahnya akidah kita, fondasi tauhid kita, sehingga kita mudah diombang-ambingkan. Nungguinnya di televisi, ya kan, dulu dukunnya kita harus jauh-jauh datang, sampai naik gunung, mobil berhenti, jalan kaki, dikejar sampai ke Gunung Kemukus. Tahu Gunung Kemukus di mana? Anak juga belum pernah tahu, tapi sering dengar Gunung Kemukus itu. Katanya sakti mandraguna itu di sana. Di mana Gunung Kemukus? Jawa Timur apa di mana? Jawa Tengah. Iya kan? Dikejar sampai ke sana. Untuk mendapatkan yang mau cari jodoh, yang mau cari kedikdayaan, yang mau cari kaya, segala macam. Dan yang kesana adalah umat Islam. Nah, sekarang udah modern, ada televisi, ada apa semua, dukunnya udah enggak kebul-kebul lagi, tapi di dalam laptop, internet, di dalam televisi ketik rek. Iya kan? Tinggal, iya kan? Mau tanya hari kiamat, ketik rek. Ketika ada isu dulu apa? Kiamat 2012. 2012. Ketik rek. Jibril alaihissalam enggak tahu. Ketika Rasulullah SAW ditanya mata sa'ah, kapan hari kiamat? Wahai Muhammad, mal mas'ulu anhu bi'a'lami minas sa'il. Orang yang bertanya enggak lebih pintar dari yang ditanya. Ini pimpinannya para malaikat. Loh, ini ketik rek kok bisa nyari tahu? Dan umat Islamnya lagi tertipu. Kenapa mereka seperti itu? Karena lemahnya akidah. Jadi Islam harus dibangun dengan ilmu. Makanya Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berbicara dan berbuat. Karena Anda harus berbicara dengan ilmu. Dan Anda harus beramal dan berbuat dengan ilmu. Anda mau sholat. Sallu kama ra'aitumuni. Sholatlah kamu seperti kamu melihatku melaksanakan sholat. Contoh Rasulullah SAW. Enggak ditambahi, enggak dikurangi. Cukup apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada manusia yang menambahi aturan Islam kecuali dia akan terkalahkan sendiri. Dan dia akan tersulitkan oleh perilaku dia sendiri. Khudhu anni manasikakum. Rasulullah berdiri di hadapan para sahabatnya dalam haji wada dan mengatakan khudhu anni manasikakum, contohlah oleh kalian bagaimana kalian akan melihatku melaksanakan manasik amalan haji. Tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Tanggal 12 Rasulullah berdiri di atas ontanya menunggu sampai tergelincirnya matahari dan seluruh pandangan para sahabat tertuju kepada Rasulullah SAW. Kapan ngasih komando? Enggak ada yang lancang. Ya Rasulullah minta izin duluan lah. Sebelum zahmah, kata orang sini. Sebelum rame, goblah zahmah. Ngucapin selamat dulu. Biasanya kan orang Saudi kayak gitu istilahnya. Enggak ada. Semuanya nunggu perintah dari Rasulullah SAW. Dan yang ada dalam pikiran mereka, bagaimana mereka bisa mencontoh aturan dan tuntunan Rasulullah SAW. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah pernah sholat kemudian melempar sandalnya karena Jibril datang memberitahu bahwasanya di sandalnya ada najis. Di belakangnya sahabatnya langsung lempar sandal semua. Kata Rasulullah, apa yang kalian lakukan? Kami melihatmu melempar sandal. Enggak pakai tanya dulu, kenapa ya Rasulullah? Karena engkau adalah seorang Rasul yang kami diperintahkan untuk mengikutimu. Enggak pakai tanya dulu. Yang penting laksanakan seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah dulu. Enggak pakai tanya dulu seperti orang sekarang ya kan. Kok kita kenapa sih suruh kayak gini? Kok kenapa suruh kayak gitu? Hanya kayak orang Yahudi diperintahkan untuk nyembelih sapi. Padahal perintahnya cuma nyembelih sapi, tinggal dipegang sapi yang gemuk sembelih selesai kan? Enggak tanya warnanya apa. Kemudian tanya lagi, umurnya berapa? Tanya lagi, buntutnya bagaimana? Akhirnya enggak dapat kecuali dengan spesifikasi yang seperti itu pada satu orang dan enggak mau dijual lagi. Dan dia diperintahkan untuk berkorban. Wah, dirayu bagaimana bisa untuk menepati korban dan tidak ada sapi yang seperti itu kecuali pada orang tersebut. Melaksanakan perintah ibadah enggak pakai tanya. Ada dasarnya sahih. Dituntunkan oleh Rasulullah SAW, sami'na wa ato'na. Enggak ada perintahnya, enggak ada dasarnya. Maaf. Karena kita tidak berislam, tidak melaksanakan ibadah di dalam Islam kecuali berdasarkan perintah dan ilmu. Dari perintah Allah maupun sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Kemudian syarat yang kedua, setelah mutaba'atus sunnah, perintah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW adalah apa? Amalan tersebut ditunaikan dengan secara ikhlas karena Allah. Seperti dijelaskan dalam hadis Amirul Mukminin Abu Hafs Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Apa yang Anda niatkan ketika Anda melaksanakan ibadah ini? Karena Allah atau karena selain Allah Subhanahu wa taala? Kelanjutan hadis ini, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan rasulnya. Hijrahnya karena Allah dan rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan rasulnya. Di dalam hadis ini dipermisalkan dengan salah satu peribadahan yaitu hijrah. Ketika itu turun perintah untuk berhijrah. Umat Islam untuk berhijrah ke Madinah. Ketika itu perintah, maka itu ibadah kan. Dan seluruh umat Islam pun berbondong-bondong untuk berhijrah. Melaksanakan ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia. Aw imra'atin yatazawwajuha, atau karena ingin mendapatkan seorang wanita yang bisa dia nikahi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka niat hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia tuju. Hadis ini dikenal dengan nama, dengan sebutan, atau hadis ini muncul karena suatu sebab. Ya, ini adanya seorang laki-laki yang berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan hendak menikahi seorang wanita yang dikenal dengan nama Ummu Qais. Yang mana hijrahnya itu tidak dia harapkan kecuali untuk menikahi perempuan tersebut. Dia tidak mengharapkan keutamaan hijrah. Tapi yang dia tuju adalah bagaimana saya bisa mengejar kekasih atau orang yang dia cintai tadi. Dan disebutkan dalam syarah hadis, diantaranya riwayat menjelaskan ketika orang ini ngelamar ngelamar gadis tersebut atau wanita ini, wanita itu memberikan syarat, kamu hijrah dengan saya, atau pas bertepatan dengan turunnya perintah hijrah. Akhirnya terpaksa untuk bisa mendapatkan dia bagaimanapun caranya, hijrah, oke, hijrah, yang penting saya kawin sama kamu. Bukan untuk mendapatkan keutamaan hijrah, tapi untuk mengejar wanita yang dia cintai, yaitu Ummu Qais. Makanya disebut juga di sini, hadis ini, dengan nama hijrah Ummu Qais, karena kejadian tadi. Nah, jadi syarat yang kedua adalah ikhlas. Orang yang ibadahnya sesuai dengan sunnah tapi tidak ikhlas tidak akan diterima. Orang yang ibadahnya ikhlas tapi tidak sesuai dengan sunnah tidak akan diterima. Dua syarat ini harus terpenuhi pada setiap jati diri hamba yang akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini kalau kita ditanya, lo mana dasarnya orang ibadah itu harus ikhlas terus harus sesuai dengan sunnah. Nah, ini seperti dibenarkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Perhatikan ayat ini. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya. Siapa saja yang berharap perjumpaan dengan Rabb-nya. Falyamal amalan salihah. Maka beramal salehlah. Syarat yang pertama. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah amalan di dalam Islam tidak dikatakan sebagai amalan yang soleh, amalan yang baik, kecuali apabila ditunaikan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan yang penting sholat, bukan yang penting puasa, bukan yang penting itu kan baik, enggak. Sebuah amalan dikatakan sebagai amal soleh, fal ya'mal amalan soleha, maka beramal solehlah. Soleh artinya baik. Sebuah amalan tidak dikatakan sebagai amalan baik di dalam Islam kecuali ditunaikan sesuai dengan tuntunan sunnah. Tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah untuk kita al-iqtida, mutaba'atus sunnah. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah kepadanya, artinya perintah untuk ikhlas, karena lawannya syirik adalah ikhlas. Kemudian saudaraku sekalian, ikhlas adalah merupakan sebab utama untuk diterimanya doa kita, karena doa adalah merupakan salah satu bentuk peribadahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 14, fad'ullah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Kita beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun orang kafir enggak suka. Saya kalungkan jilbab ini, saya kalungkan hijab ini, pakaian busana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk saya pakai dan menutupi tubuh dan aurat saya, walaupun orang mengejek saya, baju kayak kurungan, kayak ninja, atau apa dan lain sebagainya. Yang penting bukan penilaian kamu yang saya harapkan, tapi penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan cantik cuma di hadapan suami saya. Saya enggak butuh cantik di hadapan kamu, karena kamu bukan muhrim saya. Yang saya harapkan kecantikan adalah kecantikan hati di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kecantikan ketaatan saya kepada suami saya selama suami saya memerintahkan kepada kebenaran di atas koridor perintah dan ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hilangnya keikhlasan adalah merupakan sebab tertolaknya amal ibadah. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mengatakan bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqdha yaumal qiyamah alaihi rajulun istushhida." Bahwasanya orang pertama yang akan diadili kelak nanti di hari kiamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah rajulun istushhida, orang yang mati syahid. Oh, mati syahid ini adalah merupakan dharwatus sanamil Islam, puncak tertinggi dari peribadahan Islam. Seorang bisa menghunuskan pedang karena Allah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, menegakkan kalimat la ilaha illallah, supaya tetap peribadahan kepada Allah di dunia ini yang ikhlas, terjauh dari perbuatan syirik. Dan disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, dharwatus sanamil Islam, puncak amal ibadah Islam. Dan keutamaannya mati syahid ini sangat besar sekali. Masuk surga tanpa hisab. Bisa membawa 70 keluarganya ke dalam surga, yang penting enggak punya utang. Ya kan, yang punya utang berhenti dulu, selesaikan dulu. Enggak bisa, walaupun dia mendapatkan keutamaan mati syahid. Mendapatkan 100 bidadari, jangan cemburu istrinya. Urusannya di surga nanti, yang istrinya lebih cantik lagi dari bidadari. Ya kan? Istushhida, yang mati syahid. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka dia dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan disebutkan oleh Allah seluruh kenikmatan yang pernah diberikan kepadanya, kepada orang tersebut. Maka orang itu pun mengakui akan kenikmatan yang pernah Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah bertanya, "Fama amilta fiha?" Allah bertanya, "Apa yang telah kamu perbuat dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut?" Maka orang ini menjawab dan mengatakan, "Qataltu fik hatta stushhid." Aku telah berjuang di jalanmu ya Allah sampai aku ini sekarang mati syahid. Qal, dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, "Kadzabt." Kamu bohong. Kamu telah berdusta. "Lakinnaka qatalta li an yuqala jari." Kamu itu tidak berjuang dan berjihad kecuali karena ingin dikatakan sebagai pemberani. Nomor satu paling hebat. Faqat qil. Dan kenikmatan yang kamu inginkan, tujuan niat yang kamu inginkan telah kamu dapatkan. Kamu sekarang dikenang di dunia, atau ketika itu dikenang di dunia sebagai seorang pemberani. Sebagai seorang pemberani dikenang. Faqat qil, kata Allah. Kamu telah dapatkan apa yang kamu inginkan sebagai seorang pemberani. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan para malaikat untuk menyeret orang ini di atas mukanya. Artinya tertelungkup. Ya kan, diseret hatta ulqiya finnar, dan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian next, yang berikut. Maju. Siapa? Yaitu disebutkan dalam hadis ini, ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن, yaitu rajul atau seorang laki-laki yang belajar ilmu. Wa'allamahu, kemudian setelah belajar mendapat ilmu, dia ajarkan, dia tularkan. Waqara al-Qur'an, dan membaca al-Qur'an. Semoga Allah berikan kita semua sebagai Allah jadikan kita semua sebagai orang yang ikhlas. Dan Allah berikan kemudahan kita untuk beribadah dengan secara ikhlas dalam setiap kesempatan. Karena kita sangat takut sekali. Dan kita berusaha untuk selalu menjadi orang-orang yang ikhlas. Dan semoga Allah jauhkan kita dari kesyirikan. Seorang yang belajar ilmu, kemudian diajarkan, kemudian membaca Al-Quran. Fa'utiya bihi. Didatangkan, dihadapkan, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Ditunjukkan seluruh kenikmatan yang Allah pernah berikan kepadanya. Dan dia pun mengakui. Qal, kemudian ditanya oleh Allah. Fama amilta fiha. Apa yang sudah kamu perbuat dengan kenikmatan yang telah aku belikan? Qal ta'allamtul ilma. Aku telah belajar ilmu ya Allah. Wa'allamtuhu, dan aku ajarkan. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an karenamu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qal kadzabt. Kamu bohong. Berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilm. Kata Allah, sungguhnya engkau belajar ilmu. Liyukal alim, untuk dikatakan sebagai ini saya orang alim, paling pinter, jagoan. Enggak ada yang bisa ngomong kayak saya, enggak ada yang bisa ceramah kayak saya. Makanya saya dipanggil di mana-mana. Wa qara'tul Qur'an liyukala huwa qari. Dan kamu membaca Al-Qur'an supaya dikatakan sebagai qari, juru baca. Bacaanmu indah, orang rebutan untuk menjadikanmu sebagai imam. Faqad qil, kata Allah, dan engkau telah mendapatkan apa yang engkau niatkan dan engkau inginkan. Engkau telah disebut dan dikenang sebagai seorang alim. Engkau telah dikenang sepanjang masa, bahkan dibuatkan patung dan tugunya sebagai orang alim dan juru baca. Kemudian tsumma umira bihi, diperintahkan para malaikat untuk mengambil orang ini. Fasuhiba ala wajhi, diseret di atas mukanya. Hatta ulqiya finnar, dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian next, yang berikutnya. Warajulun wassa'allahu alaih, Allah berikan keluasan rezeki kepadanya. Wa'atahu min asnafil mali kulli, Allah berikan, Allah kucurkan kepadanya jalan datangnya harta dari segala sisi. Kalau kita lihat orang kalau dagang kok gampang banget. Kita yang mau merintis sulit banget. Tapi kalau dia buka ini, tahu-tahu datang mengucur, buka itu, datang mengucur harta, laris, dagangnya berhasil. Kata orang Jawa, kita kerekelan, enggak? Sampai-sampai Allah kucurkan segala jenis dan macam, ya kan, kekayaan mengalir kepadanya. Kemudian orang tersebut fa'utiya bihi, didatangkan dan dihadapkan di hadapan Allah. Fa'arrafahu ni'amahu, ditampakkan seluruh kenikmatan yang pernah Allah berikan. Fa'arrafaha, dan dia pun mengakui. Qal, kemudian ditanya oleh Allah, fama amilta fiha, apa yang telah kamu lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Qal, dia menjawab, ya Allah, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfiqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidak ada ya Allah sebuah jalan yang engkau cintai untuk aku berinfak, bersedekah di jalan tersebut kecuali telah saya tunaikan. Enggak ada perintah infak kecuali telah saya tunaikan. Engkau perintahkan aku untuk berkorban, aku berkorban. Perintahnya satu kambing, bukan satu kambing, saya bisa belikan 100 kambing. Zakatnya, apalagi zakat. Yang sunah-sunah sudah saya penuhin semua. Anak yatim sudah saya tanggung. Bangun masjid, saya bangun. Tidak ada sebuah jalan pun yang engkau cintai untuk aku berinfak kecuali telah saya keluarkan karenamu ya Allah. Dia katakan, qal kadzab, dijawab oleh Allah, kamu pembohong. Tidak benar, kamu berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawwad. engkau tidak melakukan tersebut kecuali karena engkau ingin dikatakan sebagai seorang dermawan. Faqad qil, dan engkau telah dikenang sesuai dengan niat yang kamu inginkan sebagai seorang dermawan. Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhi, diperintahkan para malaikat untuk menyeretnya di atas mukanya. Tsumma ulqiya finnar, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Saudaraku sekalian, ketika hadis ini sampai kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan, Muawiyah ketika itu menangis terisak-isak dan terus menangis. Ketika selesai dari tangisnya, ia berkata, sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Muawiyah, salah seorang sahabat besar Nabi Muhammad SAW yang ketika itu ditugaskan untuk sebagai penulis wahyunya. Ketika itu Muawiyah menangis ketika mendengar hadis ini, terisak-isak, dan ketika selesai dari tangisnya, dia mengatakan sungguh benar firman Allah dan sabda nabinya Muhammad SAW. Ketika itu dia membaca surat Al-Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun faman kana yuridu al-hayata ad-dunya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia semata, wa zinataha, dan perhiasannya, yang pengin cuma kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, niscaya kami akan berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan, seluruh apa yang mereka inginkan. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka, ya kan, tidak akan mendapatkan kekurangan. Allah berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan sedikit pun. Kalau tujuannya cuma dunia dan perhiasannya, Allah beri, Allah kucurkan. Tapi dia tidak menjadi orang yang semakin ingat. Harusnya dia ingat, kalau kedudukan ini, dan saya tidak sampai kepada kedudukan ini kecuali karena siapa? Allah yang berikan kedudukan. Dari mulai kopral sampai bintang 4 atau sampai mungkin bintang 5. Dan saya tidak bisa mendapatkan bintang ini kecuali karena Allah. Ingat amanat yang telah Allah berikan. Dan jadikan kedudukan ini sebagai sarana untuk Anda mengingat Allah dan semakin ingat kepada Allah, dan Anda akan mendapatkan balasan yang lebih besar. Karena di saat Anda bergelimang dengan kenikmatan, Anda bisa menjadi orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan umumnya ketika orang mendapatkan kenikmatan lupa. Kalau harta yang datang kepadaku ini adalah merupakan titipan dari Allah, yang ada tanggung jawab yang harus saya lakukan dengan harta ini, sehingga menjadikan saya harus ingat, dan saya jadikan ini sebagai sarana untuk menjadi manusia yang semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau inginnya perhiasan dunia dan kehidupan dunia semata, Allah penuhi dan Allah tidak rugikan sedikit pun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi hati-hati, orang-orang yang semacam itu adalah model atau bentuk manusia yang tidak akan memperoleh akhirat, ya kan, dan tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat kecuali neraka, illa an-nar wa habita ma sana'u, dan lenyaplah segala apa yang pernah dia usahakan di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Tadi kan sudah berjuang, capek, terbeset badannya, terkena pedang, terkena peluru. Enggak sakit kena pedang, enggak panas kena peluru. Sudah berjuang, tapi ternyata hampa sia-sia karena niat yang salah. sudah hidup enak dengan harta yang berlimpah dan sudah mengeluarkan seluruh hartanya. Berat loh orang mengeluarkan harta. Jangan dikira ringan, karena sifat manusia ini kalau sudah punya harta, ya kan, satu lembah emas, satu lembah ini manusia, terus dikasih emas satu lembah lagi, nih ada emas satu lembah lagi, mau nggak situ? Nggak ada yang bilang nggak mau, mesti ha-ha. Ini fitrah manusia seperti itu. Tapi yang penting bagaimana kita bisa menggunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah capek ngitung zakat. Kalau masih 50 juta masih ya kan ringan. Tapi kalau sudah 1 miliar, 2,5%, berapa zakatnya? 1 triliun. Wah, gede juga ini. Bisa buat modal yang lainnya. Tapi ketika dia adalah manusia yang ingat kepada Allah dan ini adalah merupakan hak yang saya harus keluarkan, dan dia ingat mana kasamalun min sadaqah, tidak akan pernah terkurangi harta yang dikeluarkan untuk bersedekah, maka walaupun berat dia lawan dengan sabar, saya harus keluarkan, ini hak orang miskin yang harus saya keluarkan, yang telah Allah titipkan melalui saya. Kemudian dalam hadis dari Abi Musa radhiyallahu an, dia berkata, Musa al-As'ari, qal ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala rajul, kemudian orang tersebut berkata kepada Rasulullah, faqala ar-rajulu yuqatilu lil maghnam, wahai Rasulullah, ada seorang lelaki yang berjuang untuk mendapatkan harta rampasan perang, war-rajulu yuqalu lidzikr, seorang laki-laki berperang karena untuk dikenang keberaniannya, war-rajulu yuqatil liyura makanahu, dan seorang laki-laki yang berjuang karena ingin dilihat kedudukannya, riya. Faman fisabilillah, di antara ciri-ciri ini siapa yang dikatakan fisabilillah, yang berjuang karenamu ya Allah. Maka Rasulullah memberikan kriterianya, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah, barang siapa yang berjuang untuk menjadikan kalimat Allah sebagai sesuatu yang paling tinggi dan paling utama, maka dialah yang dikatakan sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dari Abi Umamah Al-Bahili qal, dia berkata, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, datang kepada Nabi dan berkata, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajr wadzikir, tidaklah engkau melihat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang lelaki yang berperang karena mencari upah dan karena ingin dikenang keberaniannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la syekh, orang itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Diulangi pertanyaan ini sebanyak 3 kali dan Rasulullah pun juga menjawab, tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian terakhir Rasulullah bersabda kepadanya dan berkata kepadanya, ya kan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuh, sungguhnya Allah tidak akan menerima sebuah amal kecuali apabila ditunaikan dengan ikhlas dan tidak berharap dengan amalan tersebut kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan para salafus saleh yang saya kutip untuk menunjukkan bagaimana usaha mereka untuk ikhlas, nasihat-nasihat mereka yang sangat mulia, yaitu perkataan Al-Fudhail bin Iyad seperti tadi yang sudah pernah saya sebutkan, yaitu tabi'in yang sama Al-Fudhail bin Iyad, dia mengatakan, tarkul amali min ajlin nas riya, wal amalu min ajlin nas syirk, wal ikhlas an yu'afiyakallahu min huma. Al-Fudhail bin Iyad berkata, meninggalkan sebuah amalan karena manusia, riya, dan beramal karena manusia juga riya, syirik, syirik kecil. Al-ikhlas, ikhlas itu adalah engkau terlepas dari keduanya. Artinya apa? Perintah yang harus kita laksanakan, kita laksanakan. apa adanya. Sholat berjamaah misalnya. Orang mau sholat berjamaah kan gak mungkin lewat bawah tanah, gak kelihatan kan. Ya kan, kita pakai ilmu lewat bawah tanah, tahu-tahu sampai di dalam masjid. Mesti orang tahu kita akan dilihat oleh keluarga kita berwudu, mempersiapkan diri, keluar dari rumah menuju ke masjid, bertemu dengan orang. Tapi perintah amalan ini adalah perintah yang memang sifatnya zahir. Ya kita usahakan, kita lakukan dengan secara ikhlas. Enggak perlu kita ngumpet-ngumpet lewatnya, lewatnya dari satu pohon ke pohon yang lainnya, ngumpet dari satu batu ke batu yang lainnya. Iya, biar sampai masjid orang enggak ada yang lihat. Kenapa kan Anda mempersulit diri? Anda masjid di situ, saya jalan melalui jalan ini dan saya berdoa sampai ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Tapi ada sholat yang lebih utama untuk kita sembunyikan, seperti sholat malam yang kebanyakan manusia tidur. Apa kita harus pasang mikrofon, halo nanti malam saya mau sholat malam, dari depan rumahnya dipasang corong, ya kan, mic. Begitu malam bangun lagi, ini sekarang saya mau mulai sholat malam. Anda mau riya, iya pak? Atau pasang status seks? Sekarang sudah lebih modern, betul ya. Pasang status Facebook, ya kan? Jadwal sholat malam saya. Kita jelas, sholat malam adalah sesuatu yang memang lebih utamanya untuk kita sembunyikan. Kita pun bangun di saat manusia tertidur, atau mungkin bahkan istri kita tidak melihat kita sholat malam, misalnya seperti itu. Walaupun utamanya kita bangunkan juga kan, gantian. Sedekah kan disebutkan dalam hadis Nabi, bersedekah ya kan dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Kalau kita bisa berusaha dan menjadikan bersedekah dengan secara tersembunyi untuk menjadikan kita lebih ikhlas, kita lakukan. Tapi mungkin ada saatnya, ada momennya kita harus tunjukkan untuk memberikan semangat kepada saudara, dan kita tunjukkan dengan apa adanya karena kita memang bersedekah, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, atau kita meninggalkan sebuah amalan takut nanti dibilang begini dan begini. Anda terjatuh juga dalam perbuatan ria. Anda melakukan sesuatu karena manusia, terkena ria, ya kan, meninggalkan sesuatu karena manusia juga ria, maju kena, mundur kena. Lakukan seperti apa adanya. Kemudian waqila lis-sahl, dan pernah dikatakan kepada salah seorang alim, Sahal At-Tusturi, ayu syai'in asyaddu 'alan nafs, apakah sesuatu yang paling berat bagi jiwa? Dijawab olehnya, faqala al-ikhlas, li'annahu laisa laha fiha nasib. Ikhlas yang paling berat bagi jiwa, karena jiwa tidak memiliki bagian untuk dipersembahkan kepadanya ikhlas. Ikhlas sudah disogok, Pak. Pakai duit. Kemurnian hati, kesucian hati untuk kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa membodohi. Atau tidak ada yang bisa memprogram. Bagaimana usaha kita? Dan semakin banyak kita melaksanakan amal soleh, semakin kita berlatih untuk ikhlas. Kemudian qala Sufyan ats-Tsauri, berkata seorang tabi'in juga, Sufyan ats-Tsauri, ma 'alajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati innaha tataqallab 'alayya. Sufyan ats-Tsauri berkata, tidak ada yang lebih sulit untuk aku tundukkan daripada niatku, sebab ia selalu berbolak-balik menyerangku. Baru Allahu Akbar, tadi kosong ini rumah. Gelar sajadah, Allahu Akbar, calon rombongan mertua datang. Langsung terbesit, wah pas bener. Pas datang, pas saya lagi sholat. Karena seneng sama seorang, ya kan, wanita yang kebetulan di kampung tersebut, wah, padahal dia orang kampung sebelah, datangnya selalu adzannya di masjid tersebut. Paling pertama datang, adzan langsung, suaranya sampai kepada si wanita yang dia cintai tadi, oh si fulan Azan, masya Allah. Setelah nikah baru ketahuan siapa lo. Tapi kita berusaha. Kemudian untuk ikhlas. Qala ahaduhum idza akhlasa al-'abd inqata'a anhu kathratul wiswas war riya. Kata seorang salaf, apabila salah seorang hamba ikhlas dan beramal dalam beramal, ikhlas dalam beramal, maka hilanglah darinya kebanyakan dari penyakit waswas dan riya. Dan para salaf yang lainnya juga berkata, man sallama lahu min umrihi lahzatan khalisatan liwajhillahi najah. Barang siapa mempersembahkan sebagian dari umurnya walaupun sekejap untuk ikhlas karena Allah, maka dia akan selamat. Wadzalika li'izzatil ikhlas, karena ini karena kemuliaan ikhlas. Wa asr tanqiyatil qalb min hadhihi syawa'ib, dan sulitnya membersihkan hati dari kotoran-kotoran penyakit hati. Riya, ujub, popularitas, mencari popularitas. Baru beramal, amal soleh sedikit sudah gagah. Oh, enggak ada yang bisa beramal seperti saya. Dan beramal ingin mencari popularitas. Fa innal khalis huwa alladhi la ba'itha lahu illa talabul qurb min Allah. Dan sungguhnya orang yang ikhlas adalah orang yang tidak ada dorongan untuk ikhlas kecuali karena mengharap kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi. Dan pembahasan ikhlas ini sebenarnya panjang. Cuma saya ringkaskan dan semoga ini bisa menjadi peringatan bagi kita semua. Dan ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antum insyaallah kebanyakan sudah punya buku Husnul Muslim belum? Kumpulan doa sahih. Ini mungkin bisa ngomong Pak Edi untuk dibagi buku judulnya Husnul Muslim, kumpulan doa sahih dari Bukhari dan Muslim. Kita praktekkan ini aja, ini udah sahih semua ini. Kita bisa praktekkan sebuah kemuliaan. Kumpulan doa yang diambil dari buku sahih Bukhari dan Muslim. Di antaranya ada sebuah doa diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Dan semoga doa ini juga bisa menambah kekuatan kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup majelis ini juga dengan membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku memohon dan berdoa kepadamu, meminta kepadamu untuk dijauhkan dari perbuatan syirik, dilindungi dari perbuatan syirik kepadamu, baik yang saya ketahui, dan saya memohon ampun dari segala sesuatu yang saya tidak ketahui, yang saya lakukan dengan secara tidak sengaja. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an, an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. As'alullah azza wa jal bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alahu khalisan liwajhihi al-karim, innahu subhanahu waliyu dhalik wal qadiru alih, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita mohon kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-Nya yang indah dan mulia dan sifat-sifat-Nya yang tinggi untuk dijadikan kita sebagai manusia-manusia yang bisa beribadah dengan secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu minta pertolongan kepada Allah untuk dijadikan sebagai orang-orang yang ikhlas sehingga Allah sampaikan kita semua kepada surga-Nya dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.